Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam bab tentang ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Kali ini kita awali dari hadis ke-15 dari bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, qultu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hasbuka min safiyyati kadha wa kadha. Qala ba'du ruwat ta'ni qasiratun. Saya, kata Aisyah, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cukuplah engkau dari menyebut-nyebut Sofiyah, karena dia itu orangnya begini dan begini. Kata sebagian rawi, yang dimaksud dari begini dan begini adalah qasirah. Sofiyah itu perempuan atau wanita yang pendek. Mendengar itu, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijti allau mujizat bima il bahri lama jazathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, lau muzijat, seandainya kalimat itu dicampur dengan air lautan, tentu kalimat itu akan dapat mencampurinya. Padahal kalimat yang disampaikan oleh Aisyah, kalimat yang pendek, mengata-ngatai Sofiyah dengan menyebutnya perempuan yang pendek. Tapi kalimat itu, kalimat yang besar ternyata. Bahkan Nabi mengatakan bahwa kalimat tersebut seandainya dicampur dengan air lautan, niscaya dapat mencampurinya, mempengaruhinya. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Nabi tentang ghibah. Dan ghibah, seperti yang sudah lewat penjelasannya, adalah kita membicarakan orang lain di belakangnya, menyangkut hal-hal yang tidak disukainya. Aisyah ketika menyebut Sofiyah sebagai perempuan yang pendek, di belakang Sofiyah, maka itu masuk dalam kategori ghibah. Sesuatu yang kalau didengar oleh Sofiyah tentu membuatnya tidak senang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ini kalimat sangat berbahaya, besar pengaruhnya. Seandainya dicampur dengan air lautan, tentu bisa mempengaruhinya, mempengaruhi warnanya, ya, mempengaruhi baunya. Nah, ini kalimat sangat jelek sekali. Qalat wa hakaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa innali kada wa kada. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kemudian Aisyah berkata lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haka itu lahu insanan. Pernah, kata Aisyah, aku ceritakan di hadapan beliau tentang seseorang, bahwa dia begini dan begitu. Maka jawab Nabi, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa innali kada wa kada. Aku tidak suka jika aku menceritakan tentang seseorang bahwa dia begini dan begitu, sementara aku juga begini dan begitu. Ini untuk yang kedua kalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa menceritakan orang lain di belakangnya tentang sesuatu yang tidak disukainya itu hal yang tidak baik. Itu merupakan perbuatan yang tidak pantas, mengandung dosa, dan itulah ghibah. Ghibah menjadi sebab terjadinya permusuhan, kebencian, kedengkian, apalagi kalau sampai didengar oleh objeknya, orang yang digibahi. Maka para ulama menyatakan ghibah termasuk dosa besar. Secara khusus Allah di dalam Al-Qur'an melarang wala yaghtab ba'dukum ba'dha, sebagian kalian jangan sampai menggibahi sebagian yang lainnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, kemudian berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum." Ketika aku di mi'rajkan, beliau pernah melewati satu malam yang luar biasa yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Beliau sallallahu alaihi wasallam bercerita, ketika aku di mi'rajkan, aku melewati suatu kaum, lahum adfarun, mereka memiliki kuku-kuku min nuhasin yang terbuat dari tembaga. Yakhmishu nabiha wujuhahum, yang mereka pakai untuk mencakar wajah-wajahnya, wasudurohum, dan dada-dadanya. Jadi kuku-kuku mereka itu panjang-panjang, terbuat dari tembaga. Ya. Kemudian mereka pakai untuk mencakar wajah dan dadanya. Faqultu man haula ya Jibril? Kemudian kata Rasulullah, aku bertanya kepada Jibril, siapa kaum itu, wahai Jibril? Kok seperti itu keadaannya? Di luar kebiasaan. Kukunya berbeda dengan kuku manusia pada umumnya. Ya. Kemudian hal yang lebih mengerikan lagi adalah mereka mencakar wajah dan dada-dadanya dengan kukunya tersebut. Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Jawab Jibril, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Melakukan perbuatan ghibah. Menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain di belakangnya. Ya. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَضِهِمْ dan melanggar kehormatan-kehormatan manusia. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Ini salah satu gambaran siksa, azab yang diterima, ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan ghibah. Mereka merusak tubuhnya sendiri, menghancurkan tubuhnya sendiri. Ya. Dan balasan atau azab ini betul-betul setimpal gambaran tentang keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang menggibah itu secara tidak langsung merusak kehormatan orang lain. Ya. Maka hukumannya pun seperti ini. Mereka rusak wajahnya dan dadanya dengan kuku-kukunya sendiri yang terbuat dari tembaga. Waliyallahu billah. Nah, ini semakin menegaskan bahwa ghibah itu dosa besar karena hukumannya pun besar. Ya. Di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan ghibah seperti apa yang Allah sebutkan. La yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi di dalam Al-Qur'an. Mayyitan fakarihtumu. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian semua dalam keadaan membencinya dan itulah ghibah. Di sini kata Nabi, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Jadi sinkron. Ya. Sama persis. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi juga sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak akan bertentangan apa yang diucapkan oleh Nabi dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Rasulullah tidak bicara dari hawa nafsunya. Apa yang dia sampaikan itu semata-mata wahyu dari Allah. Kemudian hadis ke-17. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Haram darahnya untuk ditumpahkan. Haram kehormatannya untuk dilanggar. Dan haram hartanya untuk dirampas. Punya kehormatan. Bagaimanapun keadaannya, kalau dia seorang muslim, maka memiliki kehormatan. Ya, dan wajib bagi kita untuk menjaga kehormatannya. Menjaga nama baiknya. Ya, dia seorang muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzoliminya, merendahkannya, ya, kemudian menelantarkannya, mengabaikannya. Nah, hadis ini juga sangat erat kaitannya dengan larangan melakukan ghibah, ya, dan sekaligus perintah untuk menjaga apa? Lisan, karena ghibah bisa menjadikan kehormatan orang lain itu jatuh. Ya. Kata-kata yang kotor, yang jelek juga sama. Bisa menyebabkan kehormatan orang lain itu dilanggar. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Wayadihi, seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, berikutnya babun tahrimu sima'il ghibati. Wa amru man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha wal inkari 'ala qa'iliha fa in 'ajiza aw lam yaqbal minhu fariqil majlis in amkanahu. Bab haramnya mendengarkan ghibah. Dan perintah bagi orang yang mendengar ghibah yang diharamkan untuk membantahnya dan mengingkari pelakunya. Jika tidak memiliki kemampuan atau si pelakunya tidak menerimanya, maka tinggalkan majlisnya jika memungkinkan. Setelah sebelumnya disebutkan tentang bab haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan, kali ini bab haram mendengarkan ghibah. Jadi kalau ada orang yang menggibah saudaranya, maka kita tidak boleh mendengarkannya. Ya, tidak boleh mendengarkannya. Dan kita diperintahkan sebisa mungkin untuk apa? Menahannya. Menolaknya. Dan mengingkarinya. Jika tidak mampu untuk itu, maka sebaiknya ditinggalkan majelisnya. Pergi. Jangan sampai terus-terusan ada di situ mendengarkan orang yang berbuat apa? Ghibah. Ya. Ada beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di bawah bab ini, antara lain pertama ayat yang ke-55 dari Quran surat Al-Qasas. Allah berfirman, wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, yang melalaikan, maka mereka, orang-orang yang beriman, berpaling darinya. kata-kata yang mengandung ghibah masuk dalam kategori al-laghw, sia-sia, ya. Maka jangan didengarkan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang berpaling dari kata-kata yang mengandung laghu, ya, sia-sia, melalaikan, jelek, dan semisalnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat Al-Isra ayat yang ke-36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jangan sampai telinga atau pendengaran kita mendengar hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Satu di antaranya adalah ghibah, ya. Kalimat-kalimat yang isinya ghibah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitaanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila kamu melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami, mempermainkannya, mengolok-ngoloknya, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara tentang hal-hal lainnya. Ghibah ini termasuk ke dalam pelecehan, penghinaan, ya, perendahan terhadap ayat-ayat Allah. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jika setan membuatmu lupa akan hal tersebut, maka setelah ingat, jangan sekali-kali kamu duduk bersama dengan kaum yang zalim. Ya, kaum yang zalim adalah kaum yang mereka ngobrol, berbicara tentang hal-hal yang buruk, ya. Mengolok-olok ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Termasuk pembicaraan-pembicaraan yang mengandung unsur apa? Ghibah. Ya. Begitulah setiap kejelekan yang kita dengar, ya, harus kita jauhi. Jangan kita merasa tentram ketika mendengarnya. Jangan kita betah berada di sisi, ya, pelakunya. Yang harus kita lakukan adalah kita menghindar, apalagi ketika kita tidak mampu untuk mengingatkannya. Ya. Paling tidak ketika ada orang yang mulai membicarakan saudaranya, kita tegur cukup. Dengan kata-kata apa? Cukup. Tidak usah dilanjutkan. Kalau pelakunya terus-terusan berbicara, kita tinggalkan. Ya. Itu perintah syariat. Hadis pertama, qala wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari sahabat Abu Darda, namanya Uwaimir bin Amir. Ada juga yang mengatakan Uwaimir bin Abdullah. Dulu sebelum diutus Nabi SAW, Abu Darda ini termasuk tajir, kabir, pedagang yang boleh dikatakan sukses. Tetapi setelah masuk Islam, Nabi diutus, maka beliau menjadi orang yang betul-betul tampak apa kezuhudannya. Nasihat-nasihatnya juga sangat luar biasa. Ya. Salah satu nasihat yang cukup populer, banyak nasihatnya, ada tentang ilmu, ada tentang kesabaran, ada tentang ini dan itu, ya. Termasuk yang cukup populer itu tentang kematian. Sahabat Abu Darda mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat mati, qalla farhuhu wa qalla hasaduhu. Barang siapa yang banyak mengingat mati, maka akan sedikit kesenangannya, akan sedikit kedengkiannya kepada orang lain. Ya. Akan minim hasadnya kepada orang lain. Nah. Dan ghibah salah satu bagian dari kedengkian. Gak mungkin seseorang itu menceritakan kejelekan saudaranya kalau tidak ada kedengkian kepada saudaranya. Ya. Di sini sahabat Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW, kata Nabi, man radda an irdi akhihi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhihi annar, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Ya, jadi patut kita bela kehormatan saudara kita ketika kita dengar ada yang merendahkannya, ada yang menjatuhkannya. Jangan malah ikut begitu. Ada orang yang menjatuhkan saudara kita, kita malah ikutan, malah membenarkan, malah mendukung, malah menambahkan. Wah, ini repot. Ya. Enggak boleh seperti itu. Ingat bahwa saudara kita yang muslim itu punya kehormatan. Harus dijaga kehormatan. Kalau kita tidak menjaga kehormatannya, maka akan ada orang lain yang menjatuhkan kehormatan kita. Ya. Dan itu balasan, karena balasan kejelekan itu pasti berupa kejelekan. Jadi berusahalah untuk berbuat baik kepada orang lain agar kita mendapatkan balasan apa? Kebaikan. Jangan berpikir yang enggak-enggak. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain berbuat baik kepada kita. Ini bisikan setan. Setan sengaja memang menghalang-halangi kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Perkara orang lain berbuat baik atau tidak kepada kita itu urusan lain. Ya, karena yang terpenting itu adalah kita. Jangan memikirkan siapa? Orang lain. Karena kita yakin kebaikan itu pasti akan menghasilkan kebaikan. Sebagaimana kejelekan pasti akan menghasilkan kejelekan. Salah satu buktinya di sini Nabi mengatakan siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan jauhkan dia wajahnya dari ancaman api neraka pada hari kiamat. Ya. Nah. Hadis ini sangat jelas hubungannya dengan bab. Karena di bab tadi disebutkan haramnya mendengarkan ghibah dan perintah bagi siapa yang mendengar ghibah yang diharamkan untuk apa? Menahannya. Menolaknya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membela kehormatan sesama. Ya, dalam rangka membela kehormatan sesama. Jadi mencegah orang lain untuk melakukan ghibah itu termasuk membela kehormatan sesama. Kemudian yang kedua, qala wa an Itsban bin Malik radhiyallahu taala anhu fi hadisihi at-tawil al-mashhur alladhi taqaddama fi babir raja Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli. Qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli. Faqala aina Malik bin Dukhshum? Faqala rajul dhalika munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqul dhalik. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Wa inna allaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Muttafaqun alaih. Dari Itsban bin Malik radhiyallahu ta'ala dalam hadisnya yang panjang, yang masyhur, yang sudah lewat di bab tentang roja, ya. Disebutkan dalam hadis itu, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli. Nabi berdiri, ya, sholat. Kemudian kata Nabi, aina Malik bin Dukhshum? Di mana Malik bin Dukhshum? Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, orang itu munafik. Malik bin Dukhshum adalah munafik. Tidak mencintai Allah dan Rasul. Mendengar itu, Nabi SAW kemudian berkata, la taqul dzalik. Jangan kamu katakan begitu. Kamu jangan bilang dia munafik. Tidakkah kamu lihat bahwa dia itu sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dia seorang muslim. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yuridu bidzalika wajhallah. Dia ingin dengan kata-kata la ilaha illallahnya itu ridha Allah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka kepada siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia harapkan dengannya wajah Allah. Muttafaqun alaih. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghentikan apa? Ghibah dan mengingkari pelakunya. Ya. Menghentikan ghibah dan mengingkari pelakunya. Nabi baik-baik bertanya tentang siapa? Malik bin Dukhshum. Malik bin Dukhshum sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tiba-tiba ada yang berkata tidak baik tentang siapa? Malik bin Dukhshum. Dia munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasul. Dihentikan oleh Nabi. Kamu jangan bilang seperti itu. Ya, karena dia walau bagaimanapun sudah mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin saja ada kesalahan, ada kekeliruan, ada keburukan yang dilakukan oleh saudara kita atau salah satu di antara kita. Kalau dia sudah bertaubat, dia sudah memperbaiki dirinya, enggak boleh kita menyebutkan kata-kata yang buruk tentangnya di belakangnya. Jangan. Karena dia sudah berupaya memperbaiki apa? Diri. Ya. Ingat, al aslu fil muslimi, hukum asal dalam seorang muslim itu adalah terhormat. Ya. Maka harus dijaga apanya? Kehormatannya. Nabi SAW itu betul-betul menjaga satu demi satu. Ya. Kaum muslimin. Beliau tidak ingin ada tindakan yang kurang patut dilakukan terhadap sesama muslim. Beliau pernah mengatakan, siapa di antara kalian yang ke pasar bawa tumbak, yang harus dipegang itu bagian ujungnya yang tajamnya. Kenapa? Supaya tidak mengenai seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang ada di pasar. Sampai sejauh itu, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ya, tidak ada yang bisa mewujudkan persaudaraan yang baik kecuali kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, oleh karena itu jangan menyakiti seorang muslim walaupun dengan sebatas kata-kata. Walaupun itu dilakukan di luar pengetahuannya. Karena itulah yang disebut dengan apa? Ghibah, dan itu dosa besar. Ya. Meskipun kita tahu saudara kita ini tidak baik, saudara kita ini melakukan kesalahan. Ya. Ya, kurang rajin lah begitu. Jangan sekali-kali berbicara keburukan tentangnya. Ya, kalau perlu, kalau mau, maka sampaikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik. Itu yang dilakukan, bukan membicarakan ya, pribadinya di belakangnya. Ya. Nah, ini terhadap sesama muslim yang statusnya umum. Apalagi kalau muslim yang dimaksud, yang digibahi itu adalah orang soleh, ya, ahlus sunnah, ulama, alim, lebih-lebih dosanya double, ya. Ya, karena kehormatannya tentu melebihi muslimin pada umumnya, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.